Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan kathiran, tayyiban, mubarakan fihi, mubarakan alaih, kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wassalatu wassalamu ala habibina wa mustafana Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bihudahum ila yaumiddin. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin, ibadallah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita semua tahu besar dan banyaknya keutamaan ilmu. Banyak anjuran di dalam ayat-ayat Quran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam terhadapnya. Demikian pula dari athar para sahabat dan a'immatut tabi'in rahimahumullah. Disebutkan oleh Mu'ad ibnu Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, qala ta'allamul ilm, belajarlah ilmu, fa inna ta'allamahu lillahi khasyya, karena dengan kalian belajar ilmu itu merupakan bentuk bukti rasa takut kalian kepada Allah. Wa talabahu ibadah, kalian belajar ilmu adalah ibadah kepada Allah. Wa mudzakaratahu tasbih, kalian bermudzakarah, memurojaah ilmu yang telah kalian dapati adalah zikir, tasbih. Wal bahtha anhu jihad, membahas permasalahan-permasalahan ilmu adalah jihad. Wa ta'limahu liman la ya'lamuhu sadaqa, mengajarkan ilmu itu kepada yang belum mengetahuinya adalah amalan sedekah. Wa badlahu li ahlihi qurba, menyampaikan ilmu itu kepada orang yang berhak mendapatinya adalah bentuk qurbah, pendekatan diri kepada Allah. Maka sangat tidak pantas seorang yang telah Allah berikan kepadanya ilmu, telah Allah beri kenikmatan ilmu kepadanya, kemudian bakhil, pelit pada dirinya, tidak mau mensedekahkan ilmunya, tidak mau mengajarkan ilmunya, tidak mau menyampaikan apa yang dia ketahui dari ilmu syariat itu kepada orang lain, baik itu dalam bentuk nasihat ataupun kemudian tulisan yang dia sampaikan kepada orang lain faedah, ataupun dalam bentuk khutbah-khutbah, ceramah-ceramah agama, dan yang semisalnya. Tidak patut bagi orang yang Allah berikan ilmu padanya berpunya sifat bakhil, pelit, menyimpan dan tidak mensedekahkan ilmunya. Padahal Mu'ad katakan mengajarkan ilmu itu kepada orang yang belum tahu adalah sedekah, menyampaikannya adalah qurbah, pendekatan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana seorang alim kemudian justru zuhud, merasa zuhud, enggan dan berat hati ketika diminta dan diharapkan, ditunggu darinya untuk menyampaikan ilmu-ilmu tersebut. Mu'ad katakan, li'annahu ma'alimul halali wal haram, ilmu adalah rambu halal dan haram. Wa manar sabili ahlil jannah, ilmu adalah mercusuar bagi penghuni-penghuni jannah. Wa huwal uns fil wahsyah, ilmu adalah teman yang menenangkan kamu dikala kamu sendiri. Wastahibu fil ghurba, teman dikala kamu dalam pengasingan. wal muhadditsu fil khalwa, seakan teman bicaramu kala kamu seorang diri. Wad dalil fis sarra'i wad dharra, ilmu memberi petunjuk kepadamu, menyelamatkanmu baik dalam keadaan kamu susah ataupun dalam keadaan kamu suka, dalam keadaan lapang ataupun sempit. Wasilah alal a'da, ilmu adalah senjata untuk menghadapi musuh-musuh Islam. Wazain indal akhilla, ilmu adalah menghiasi dirimu di kalangan teman-temanmu. Mereka butuh ilmumu, mereka bertanya padamu, mereka ajukan fatwa kepadamu. Yarfa'illahu bihi aqwaman fayaj'aluhum fil khair qadatan wa a'imma. Dengan ilmu Allah muliakan suatu kaum, Allah jadikan mereka panutan dalam kebaikan. Tuktasu atharuhum, langkah mereka, jejak mereka jadi panutan dan diikuti oleh orang lain. Yuktada bi af'alihim, bahkan perbuatan orang alim pun menjadi contoh dan uswah bagi yang lainnya. Wa yantahi ila ra'yihim, pendapat mereka pun menjadi rujukan dan pegangan bagi orang lain. Kata Mu'ad, tarhubul malaika fi khullatihim, para malaikat pun senang dekat dengan mereka yang belajar atau mengajarkan ilmu. Wa bi ajnihatiha tamsahuhum, para malaikat mengusap sayap-sayap mereka kepada para pengajar atau yang belajar ilmu. Yastaghfir lahum kullu ratbin wa yabisin wa hitanil bahr wa hawamu wa sibaul barri wa an'amu. Setiap makhluk beristighfar memintakan ampunan kepada orang-orang yang belajar dan mengajarkan ilmu, baik itu binatang yang di darat, di udara, maupun di dalam lautan. Li'anal ilm hayatul qulub minal jahl, itu semua karena ilmu adalah kehidupan kalbu, kehidupan jiwa dari kejahilannya. Wa masabihul absar minadh dhulm, ilmu adalah lentera dalam kegelapan, menyelamatkan orang dari berbagai kezaliman. Yablughul abdu bil ilm manazilal akhyar, dengan ilmunya seorang hamba mencapai derajat orang-orang yang terbaik di umat ini. Wa masabihul absar minadh dhulm, demikian ilmu itu cahaya di kala gelap, menerangi jalanmu, tahu kemana arah yang harus kamu langkah dalam kehidupan dunia ini. Wa darajatul ula fid dunya wal akhirah, ilmu adalah derajat tinggi bagi orangnya di dunia dan akhirat kelak. At-tafakkur fihi ya'dilus siyam, berfikir tentang ilmu, kamu berusaha memahaminya, berjuang, kamu peras otak untuk bisa mengerti dan memahami ilmu, itu sebanding dengan ibadah puasa. Wa mudarasatuhu ta'dilul qiyam, bermudarasah, kamu kaji, kamu ulang ilmu yang kamu telah pelajari dengan temanmu, itu menyamai pahala qiyamul lail, salat tahajud. Bihi tusalul arham, dengan ilmu tali silaturahmi terjaga, tersambung, karena orangnya tahu keutamaannya, tahu dosa yang memutus silaturahmi itu. Dengan ilmu, wabihi yu'raful halalu minal haram, dengan ilmu pula orang akan kenal mana yang halal, mana yang haram. Wa huwa imamul amal, wal amalu tabi'u, ilmu adalah imam bagi amalan manusia, amalan mereka makmum mengikuti ilmunya. Tentu namanya makmum tidak akan boleh mendahului imamnya. Wa yulhimuhu su'ada, yulhamuhu su'ada, wa yuhramuhu al-ashqiya ilmu. Hanya diberikan kepada orang-orang yang bahagia, ditentukan bahagia, kebahagiaan dunia akhirat, dan ilmu pula diharamkan darinya orang-orang yang celaka dunia dan akhiratnya. Wal'iyadu billah, aqulu ma sami'tum, wastaghfirullah, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, ibadallah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Tentunya ilmu yang sedemikian banyak keutamaannya dalam Quran dan Sunnah dan asar para salaf, seperti yang telah kita dengar di khutbah pertama, ilmu yang seperti itu keutamaannya tidak akan bisa, tidak akan mungkin didapati dengan berleha-leha, tidak akan bisa dicapai dengan tenang dan malas. Namun dia menuntut pengorbanan dari kita, menuntut adanya perjuangan keras untuk mendapati keutamaan dan fadilahnya. Disebutkan dalam Siyar Alamin Nubala bahwa a'immah, para ulama salaf kita, panutan kita, perjuangan mereka demi ilmu sangat besar. Karena mereka tahu keutamaannya, maka ringan bagi mereka seberat apapun cobaan dan kendala yang mereka hadapi. Kata Imam Ibnu Thahir rahimahullahu ta'ala, dalam menuntut ilmu, sedang beliau belajar menuntut ilmu, karena keadaan yang serba terbatas, panas, terik matahari, belum lagi keterbatasan ini dan itu, kata Imam Ibnu Thahir, hingga aku dalam perjalanan menuntut ilmu, aku kencing darah dua kali. Yang pertama kali terjadi di Baghdad, dan yang kedua kali saat aku di Mekah. Aku berjalan menuntut ilmu dengan telanjang alas kaki, tanpa pakai terompah atau sandal, dalam keadaan panas yang seperti itu, gurun pasir. Dan selama aku menuntut ilmu, belum pernah sekalipun aku berkendara. Di zaman itu berkendara onta, kuda atau himar, belum pernah sekalipun aku mengendarai kendaraan. Maka beliau melangkahkan kakinya karena perjalanan jauh, karena panas, karena capek yang luar biasa, hingga beliau kencing darah dua kali, rahmatullahi alaih. Kata Imam Ibnu Thahir, aku bawa kitabku dari satu kota ke kota lain di punggungku, karena beliau tidak berkendara, maka buku dan alat-alat tulis beliau untuk belajar beliau letakkan di punggungnya sendiri. Selama aku belajar menuntut ilmu, tidak pernah aku meminta bantuan kepada siapapun. Makan pun aku makan apa yang dipermudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan pula oleh Imam Ibnu Abi Hatim Abdurrahman Ibnu Abi Hatim rahimahullah, saat aku menuntut ilmu di Mesir, aku tinggal kurang lebih selama 7 bulan. Selama 7 bulan itu aku tidak merasakan nikmatnya kuah, makan dengan kuah, karena seharian penuh tersibukkan, terbagi waktunya, pindah dari satu majelis ke majelis syekh yang lainnya, malamnya untuk menasakh, mencatat ulang, menulis muqabalah, faidah-faidah yang didapati di waktu pagi. Sampai suatu hari aku melihat bersama temanku dalam perjalanan ke majelis atau pulang dari majelis ilmu, seekor ikan yang segar dan tampak nikmat. Maka kami beli ikan itu, kami bawa pulang. Belum sampai kami masak, tiba waktu majelis syekh berikutnya, maka kami tinggalkan. Demikian sampai 3 hari tidak kami sentuh ikan tersebut, hampir ikan itu membusuk. 3 hari hampir ikan itu rusak, maka terpaksa kami pun memakan ikan itu dalam keadaan mentah. 3 hari demikian beliau dalam perjalanannya belajar ilmu. Kata Imam Ibn Abi Hatim, la yustata'ul ilmu birahatil jasad. Ilmu itu tidak akan bisa kamu dapati dengan tenang-tenang dan bermalas-malasan. Disebutkan bahwa imam dan a'immatus salaf sangat menghargai waktu, memanfaatkan waktu mereka untuk belajar, murojaah, menghafal, menulis, mendengar, datang ke majelis, duduk, menulis, mencatat, dan lain sebagainya. Semua demi ilmu. Maka waktu mereka begitu berharga. Disebutkan bahwasanya Imam Muhammad bin Ahmad Al-Khayyat Al-Baghdadi rahimahullah, seluruh waktunya untuk ilmu, membaca, menulis, murojaah, dan seterusnya. Sehingga tidak jarang Imam Muhammad bin Ahmad Al-Khayyat terjatuh dalam lubang karena beliau tidak melihat jalan. Saat jalan pun beliau gunakan untuk murojaah. Saat jalan pun terkadang beliau manfaatkan untuk membaca, sehingga terkadang ada lubang tidak beliau lihat, tersandung dan beliau jatuh. Terkadang pula beliau tertabrak oleh binatang, onta atau yang semisalnya, karena beliau tidak melihat jalan. Begitu pentingnya, sampai waktu jalan beliau pun beliau manfaatkan untuk belajar dan memanfaatkan waktu itu untuk murojaah. Disebutkan pula dari Imam Ibnu Aqil rahimahullahu taala, beliau katakan, waktu yang paling berat bagiku adalah waktu ketika aku makan, karena makan banyak menguras waktu, banyak menyita waktu, belum mengunyahnya, belum obrolannya, belum ini itunya. Maka aku lebih memilih, kata Ibnu Aqil, untuk makan pun aku pilih roti yang telah kering untuk kemudian aku celup ke dalam air hangat, kemudian aku makan langsung ditelan tanpa dikunyah. Kata beliau, karena itu lebih menghemat waktuku ketimbang roti itu masih empuk, dikunyahnya cukup lama, cukup sulit, terbuang waktu sia-sia. Beliau manfaatkan, beliau pilih roti yang telah kering, dicelup ke dalam air untuk kemudian lebih mudah ditelan secara langsung. Demikian pula semakna dengan itu, disebutkan dari Imam Dawud At-Ta'i rahimahullahu ta'ala, beliau katakan, kami para ulama lebih memilih makan roti yang kering dicelup ke dalam air hangat, karena kami hitung beda antara memakan roti kering dengan roti yang masih empuk itu cukup untuk kami membaca 50 ayat Quran. 50 ayat Quran waktu tersia-siakan hanya untuk makan makanan. Begitu berharganya waktu di kalangan para ulama. Semua ini adalah nilai perjuangan. Semua ini adalah nilai kepedulian, karena mereka tahu besar dan banyaknya keutamaan ilmu. Tidak akan menghargai ilmu, tidak akan mau berkorban demi ilmu, kecuali hanya orang yang mendapat taufik dari Allah, tahu keutamaannya dan ingin mendapatkan itu semua untuk kebahagiaan dia dunia dan akhirat kelak. Aqulu ma sami'tum wa sallallahu ala nabina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimish shalah.